رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallah wa iyyakum minannar. Para hadirin sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih membahas tentang bab maja'a fi sihir, bab yang telah datang tentang masalah sihir. Insyaallah kita lanjutkan dari ucapan muallif rahimahullah. Wa an Jundub marfu'an. Wa an Jundab marfu'an. Dari sahabat Jundab marfu', beliau mengatakan haddus sahiri darbatun bisayf. Rawahu Tirmidhiyu wa qala sahih annahu mauquf. Disebutkan di sini tentang hukuman bagi para tukang sihir, sanksi di dunia bagi para tukang-tukang sihir. Dibawakan riwayat yang marfu' dari sahabat Jundab marfu'an, dia berkata haddus sahiri darbatun bisayf. Sanksi hukuman bagi tukang sihir. Sanksi hukuman bagi tukang sihir darbatun bisayf. Ialah darbatun bisayf, dipukul, dipenggal lehernya dengan pedang. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi waqala. Dan Tirmidzi mengatakan as-sahih waqala wa as-sahih annahu mauquf. Yang sahih riwayat ini adalah riwayat yang mauquf. Yaitu ucapan sahabat Jundab radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan penjelasan Syekh Al-Utsaimin riwayat ini. Yaitu sanksi bagi para tukang-tukang sihir. Qauluhu wa an Jundab, dari sahabat Jundab. Jundab di sini laisa huwa Jundab ibni Abdullah al-Bajari. Bukan sahabat Jundab atau Jundab bin Abdullah al-Bajali, bal huwa Jundab al-Khair. Al-Ma'ruf, yang dikenal dengan qatil sihr, orang yang membunuh tukang sihir. Dan dibawakan riwayatnya bagaimana sahabat ini mengisahkan di dalam riwayat Tabrani, yakni bahwasanya dia Jundub al-Khair al-Asdari, dia adalah orang yang membunuh tukang sihir. Diriwayatkan oleh Hafidh Ibn Hajar bahwasanya Jundab al-Khair ini dia melihat ada seorang tukang sihir. Iya. Maka kemudian dia itu melakukan sihirnya. Ada seorang, dia penggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya, dengan sihirnya pula orang tersebut hidup kembali. Maka ketika Jundab ibn al-Khair ini, Jundab al-Khair Asdari, melihat praktek tukang sihir ini, Dia pun kemudian mengambil pedangnya, dengan ghirahnya dia penggal orang ini. Maka barakallahu fikum, dipenggal orang tersebut. Fadarabahu bisif hatta mata, dipenggal sampai mati. Ini adalah kesemangatan beliau, sehingga beliau membawakan riwayat haddu sahir darbatun bisif, sanksi tukang sihir dipenggal lehernya. Ini kisah barakallahu fikum, bagaimana riwayat yang dibawakan oleh beliau. Selanjutnya, wa qauluhu marfu'an, adapun riwayat ini adalah riwayat yang marfu', ay ila nabi, ucapan sahabat ini dimarfu'kan, disandarkan kepada nabi, fayakunu min qaulin nabi alaihi salatu wasalam, lakin nuqila al mu'allif an at-tirmidzi qawlu as-sahih annahu mauquf. Namun disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab bahwa ucapan ini yang dikeluarkan oleh Tirmidzi yang sahih riwayatnya mauquf, yakni ucapan sahabat itu sendiri, ya, ai min qawli Jundab, ucapan Jundab bin Abdullah, haddus saif darbatun, haddus sahir darbatun bisaif, ucapan sahabat ini, bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan berikutnya, qauluhu haddus sahiri darbatun bisaif, sanksi tukang sihir ialah darbatun bisaif, dipenggal lehernya dengan pedang. Apa yang dimaksud hadduhu? Hadduhu ai uqubatuhu al-muhaddadatu syar'an. Haddus sahir artinya hukuman yang telah ditentukan secara syariat. Hukuman secara syariat ialah darbatun bisayf. Ya. Wa dhahiruhu annahu la yakfur. Secara zahir, zahir yang nampak, berarti dia tidak sampai kufur dari ucapan ini. Li'annal hududa mutahhirul mahdud minal itsm. Karena yang namanya sanksi di dunia ditegakkan itu untuk membersihkan dari dosa di dunia. Seperti wanita berzina, dia sudah punya suami berzina, apa sanksinya di dunia? Dirajam sampai mati. Ini adalah ketentuan dia di dunia. Dalam rangka apa? Untuk membersihkan dosa-dosanya. Dikisahkan dalam hadis bahwasanya ketika Rasulullah SAW melakukan rajam terhadap seorang wanita, dia datang, ya Rasulullah, kuntu zanaitu, faqimul hadda alayya. Wahai Rasulullah, saya telah terjatuh kepada dosa zina, maka sucikanlah aku, bersihkanlah diriku dari dosa tersebut. Apa bentuknya? Lakukan hukum rajam kepada saya. Pengakuan. Pengakuan seorang yang berzina datang kepada penguasa ingin dirajam. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada wanita ini untuk pulang. Dan menyuruh kepada walinya untuk berbuat baik sampai melahirkan. Maka setelah dia datang kembali setelah melahirkan, sambil membawa anaknya, bayinya, dia pun masih ingin membersihkan dosa zinanya. Maka Rasulullah SAW mengambil kurma atau sejenisnya, diberikan kepada anak kecil ini. Apa maksudnya? Maksudnya ialah ketika ibunya mau dirajam, apakah sekiranya anak ini bisa makan selain air susu ibunya. Maka setelah jelas keadaannya, diikat dia, fasuddat saubahu, diikat kainnya, bajunya, supaya nanti ketika dilempar dengan batu tidak koyak dan terlihat auratnya. Maka setelah dilempar, dirajam oleh para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun ikut merajam. Maka setelah selesai dirajam, maka Rasulullah SAW menyolatinya. Lihat. Maka Umar bin Khattab bertanya, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad sanat?" Apakah Anda berkenan menyolati wanita yang telah berzina ini ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Lauzi'at taubatuha 'ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuhum." Kalau seandainya tobatnya wanita ini dibagi untuk 70 penduduk kota Madinah, itu mencukupi. Iya. Artinya dia telah bertobat dengan sebenar-benarnya dan telah berusaha membersihkan dosa-dosanya. Dengan apa itu? Dirajam. Ini saksi di dunia. Maka setelah itu Nabi pun SAW menyolatinya. Berarti orang yang berzina, yang melakukan dosa besar, bukan orang kafir. Jangan seperti orang Khawarij yang bermudah-mudah mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Bermudah-mudah mengkafirkan kaum muslimin karena terjatuh kepada dosa-dosa seperti ini. Iya. Maka masyarakat muslimin, berarti dilakukan hukum had itu belum tentu pelakunya kafir. Belum tentu pelakunya kafir. Buktinya apa? Nabi SAW menyolati. Maka kata Syekh di sini, termasuk zahirnya orang yang diberi sanksi dipenggal lehernya sebagai tukang sihir, zahirnya tidak kufur. Zahirnya tidak kufur. Kenapa? Wal kafir idza kutila ala riddatihi. Sebab kalau itu orang kafir, dibunuh itu karena kemurtadannya. Lihat di sini. Di sini dikatakan haddu as-sahir. Had berarti hukuman. Hukuman sanksi bagi tukang sihir. Berarti tidak sampai kufur. Ini zahirnya. Kenapa kalau dia kafir bukan had namanya? Dipenggal karena kufur. Karena murtad. Fal qatlu la yutahhiruhu. Dan yang namanya dipenggal lehernya itu tidak membersihkan dirinya karena dia kafir. Wa hadhihi mahmulun 'ala ma sabaq. Namun kata muallif, pemahaman seperti ini dibawa kepada penjelasan yang sudah lewat. Penjelasan yang telah lewat bagaimana? Sihir dilihat. Kalau sihirnya adalah bekerja sama dengan syaitan, ini kufur. Ini kufur. Namun kalau sihir yang tidak sampai pada tingkatan seperti itu, seperti dengan aqaqir wal adwiyah, maka ini tidak sampai kufur. Itu kalau dilihat kepada pemahaman yang sudah lewat. Namun Syekh Saleh Fauzan hafizahullah di dalam kitab Syarah Kitabut Tauhid, orang yang telah melakukan sihir kebanyakannya itu dengan setan. Dan kalau dia sudah melakukan sihir dengan setan, ini kufur. Dan dia dipenggal karena melakukan salah satu dosa yang disebutkan dalam hadis Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salatin, as-sayyibu zani, an-nafsu bi nafsi, wa tariku li dinihi. Dengan ini, karena dia telah meninggalkan agamanya, al-mufaraqatu lil jamaah, telah memisah dari jamaah kaum muslimin, sehingga dia dipenggal lehernya. Ini barakallahu fikum. Ana min aqsami sihr ma la yakhrujul insan min al-islam. Jadi sini penjelasannya sudah lewat, diulang lagi bahwa di antara pembagian sihir ada sihir yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Contohnya apa? Wa huwa ma kana bil adwiyah wal aqaqir. Yani sihir dengan jenis, dengan obat-obatan, allati tujibu sarf wal atf wa ma asbaha dzalik, yang menjadikan seorang itu terjadi as-sarf, yani yang tadinya tidak suka jadi suka, atau yang tadinya senang jadi tidak senang, wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenisnya. Qauluhu darbatun bis-saif. Darbatun bis-saif. Sanksi tukang sihir, tadi sudah jelas. Jadi pembahasannya kembali kepada penjelasan yang sudah lewat. Maka di sana dijelaskan kepada penjelasan yang sudah lewat, kalau sihirnya itu adalah bekerja sama dengan syaitan, maka ini adalah kufur. Sehingga dipenggalnya dia karena telah melakukan kekufuran. Ya. Dorbatun bisayf. Apa maknanya dipenggal dengan pedang? Ruwiya rawa bita'i ba'dal ba. Diriwayatkan adanya huruf ta setelah huruf ba. Berarti apa? Dorbatu. Warawa bilha. Dorbuhu. Bisa dibaca dorbatun bisayf atau dorbuhu bilha. Wakilahuma sahih. Kedua bacaan ini sahih. Lakin al-ula ablagh. Namun bacaan dorbatun ini lebih tandas. Ini lebih tandas. Lianna tangkira sighatul wihdah. Yadullani ala annaha dorbatun qawiyatun qawdiyah. Karena kalimat dorbatu ini isim nakirah. Isim nakirah dalam bentuk wihdah mufrad. Yadullan ini menunjukkan ala annaha bahwasanya maknanya dorbatun qawiyah. Pukulan yang kuat. Ya. Pukulan yang sangat kuat. Qadiyah. Yang benar-benar bisa menghabisi nyawa orang tersebut. Hada kinayatun anil qatal. Dipenggal lehernya ini ungkapan. Dalam bentuk pembunuhan. Ya, dalam bentuk pembunuhan. Walaysa ma'nahu ayyadriba bisayf ala dhahrihi musaffaha. Bukan berarti maknanya seorang itu dipenggal dengan pedang secara dohirnya semata. Artinya kalau memang harus dengan cara pembunuhan dengan senjata api atau sejenisnya, maka ini makna juga membunuh dia. Ya, makna juga membunuh dia. Barakallahu fikum. Jangan seperti tokoh-tokoh khawarij. Saya mau dibunuh tapi pakai pedang. Saya tidak mau pakai senapan. Ya. Kelihatannya barakallahu fikum terkesan dipahami bahwasanya sanksinya harus dengan pedang. Maka saya di sini meluruskan, tidak harus. Yang intinya ialah dia dibunuh. Dan tentunya yang memberikan sanksi ialah penguasa-penguasa kaum muslimin. Tentunya adalah penguasa-penguasa kaum muslimin. Sebab kalau hukum ini diserahkan kepada rakyat, apa yang terjadi? Pembunuhan massal. Kasus bagaimana pembunuhan terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Isu dukun santet. Akhirnya yang dibunuh bukan dukun santet, guru ngaji. Dengan isu ini dukun juga. Inilah bahayanya. Kalau urusan yang besar tidak diserahkan kepada ahlinya, terjadi kerusakan. Masih ingat kasus zaman dulu, kerusuhan yang menimpa kaum muslimin, isu dukun santet. Iya. Sehingga banyak terjadi kerusakan-kerusakan karena tidak dipegang oleh ahlinya. Maka serahkan seperti ini kepada penguasanya. Maka kita sebagai seorang rakyat ialah memohon kepada Allah dan berdoa semoga Allah memberikan taufik kepada penguasa kita. Dan barakallahu fikum, kalau seandainya mereka tidak menegakkan, tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala al-afiyah wassalamah. Itulah sanksi daripada tukang-tukang sihir. Sekali lagi, yang menjalankan tugas besar ini ialah para penguasa. Adapun dai-dai, na'am, ma'had-ma'had, itu mampunya ialah berdakwah dengan ilmunya. Menasehati kepada kaum muslimin agar berhati-hati dari pengrusak agama ini. Ya, ini tukang-tukang sihir. Wa fi sahihil Bukhari. Kita lanjutkan riwayat yang kedua. Ini riwayat yang pertama, hadis dari Jundab Al-Khair Al-Asdari. Kisah bagaimana beliau membawakan riwayat bahwa haddus sahir darbatun bisayf. Yang kedua, wa fi sahihil Bukhari. Di dalam riwayat Imam Bukhari, An Bajalata bani Abadah. Dari Bajalah ibni Abadah qala. Beliau bercerita. Iya. Kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya kataba telah menulis. Siapa yang menulis? Umar bin Al-Khattab. Bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menulis, menulis surat kepada bawahan-bawahannya, karena dia waktu itu jadi Amirul Mukminin, khalifah. Apa di antara isi surat yang ditulis oleh Umar bin Khattab kepada bawahan-bawahannya? Di antara isi surat tersebut, aniqtulu kullasahirin wasahiratin, agar kalian membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Agar membunuh tukang sihir laki-laki dan sihir perempuan. Maka Bajalah bin Abadah berkata, faqatalna salasa sawahira. Maka kami pun membunuh, karena dia bawahannya Umar bin Khattab, penguasa. Maka kami pun membunuh 3 orang tukang sihir. Iya. Bila menjalankan apa yang dinasihatkan Umar bin Khattab. Ini riwayat dari Umar bin Khattab. Riwayat dari Umar bin Khattab bahwasanya Bajalah ibni Abadah menceritakan bahwa Amirul Mukminin, penguasa Umar bin Khattab, memerintahkan kepada bawahan-bawahannya agar membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan sihir perempuan. Barakallahu fikum. Taib. Qauluhu, kita bacakan penjelasan asy-syekh. Ya. Ucapan muallif. Wa fi sahihil Bukhari, dan disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah. Nah, Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab Fardul Khumus hadis nomor 3156. Iya. Disebutkan di sana dari Bajalah bin Abadah, kata kuntu katiban li juz'in min Muawiyah ibni Amil Ahnaf. Saya menulis, kata Bajalah, salah satu di antara bagian yang dimiliki oleh kekuasaan Umar bin Khattab, dan dia menulis di antara surat yang dibawakan oleh Umar bin Khattab adalah ini. Dzakara fi syarhi, disebutkan di dalam syarah Taisir Al-Aziz Al-Hamid, anna hadha lafdha laysa fil Bukhari, amma asluhu fa fil Bukhari, walladhil Bukhari annahu amara bi ayu farriqa baina kulli dhi mahramin minal majus. Bahwa lafaz seperti ini laysa fil Bukhari, bukan berada di dalam Bukhari. Amma asluhu fa fil Bukhari, adapun yang asli dalam kitab Bukhari, walladhi fil Bukhari annahu amara bi ayu farriqa baina kulli dhi mahramin minal majus. Bahwa kami diperintahkan untuk memisahkan antara setiap dhi mahramin minal majus, yang ada hubungan mahram dari kalangan orang majus. Kenapa? Li'anahum yujawizun nikahal maharim. Orang majusi, mereka membolehkan nikah, barakallahu fikum, dengan mahramnya. Di dalam Islam tidak boleh menikah seorang dengan mahramnya sendiri. Iya. Maka dia barakallahu fikum ketika mendapatkan orang majusi, diperintahkan oleh Umar bin Khattab karena khawatir pernikahan mereka dengan mahramnya sendiri. Maka Umar bin Khattab menulis di antara suratnya adalah ini, waliyadu billah. Fa amara Umar bin Khattab ayu fariqadzir rahim wa rahimahu. Maka Umar bin Khattab di dalam suratnya itu memerintahkan untuk memisah. Memisah antara dirham dan rahimnya. Lakin dzakara syarih anal qati'i rawahu fil juz'i tsani min fawaid wa fihi summa uqtulu kulla sahirin kahinin wasahirin. Namun di dalam riwayat pada bagian yang kedua, di situ ada faedah. Apa itu? Agar mereka membunuh setiap dukun-dukun dan sahirin, tukang sihir. Wa qala ai asy-syarih mengatakan isnaduhu hasan. Sanad riwayat ini adalah baik. Sanad riwayat ini adalah baik. Barakallahu fikum. Selanjutnya, sanad ini baik. Wa hadzal qatlu. Nah, sekarang kembali mu'alif membahas. Apakah pembunuhan terhadap tukang sihir di sini hal huwa haddun sebagai hukuman had, seperti tadi kalau pezina dirajam, am qatalahu likufrih, atau dia dibunuh itu karena melakukan kekufuran? Beda kan di sini. Kalau sanksi hukuman karena had seperti dirajam, dikisos, seorang muslim membunuh muslim lainnya, kisos, maka kisos di situ bukan berarti maknanya dia kufur. Perhatikan di sini, jangan seperti pemahaman khawarij. Karena apa? Karena orang khawarij menghukumi setiap muslim yang berbuat dosa besar telah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah di dalam surat Allah katakan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu faslihu bainahuma. Allah kabarkan jika ada dua kelompok, perhatikan, ta'ifatan, dua kelompok minal mu'minin, perhatikan, dari kalangan kaum mu'minin, apa yang terjadi? Dua kelompok dari kalangan kaum mu'minin iqtatalu, saling membunuh, saling berperang. Difahami dari ayat ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa di sini dua kelompok orang mukmin iqtatalu. Mereka saling berperang, tapi dikatakan ta'ifatun minal mukminin. Sekelompok dari kaum mukminin, berarti tidak semua orang yang membunuh jiwa itu kafir. Walaupun melakukan dosa besar. Jangan seperti orang khawarij sekali lagi. Di sini perlu dipahami bahwa ketika tukang sihir ketika dibunuh oleh penguasa, apakah karena sanksi karena dia sebagai seorang yang sudah masih muslim, ataukah karena dia kafir? Iya, di sini pembahasannya. Yahtamilu hada wa hada. Syekh mendudukkan permasalahan. Bisa dibawa kepada perkara yang pertama, hukuman had. Wa hada, atau hukuman yang kedua, karena kekufurannya. Binaan ala tafsil ashabik. Hal ini dibangun sesuai dengan perincian yang sudah lewat. Perhatikan sudah lewat. Fi kufris sahir. Tentang kufurnya tukang sihir. Ya. Tentang kufurnya tukang sihir. Karena di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, itu tadi. Dia dipenggal lehernya. Barakallahu fikum, karena sebab sudah kufurnya. Ya. Maka derati dia dipenggal karena apa? Kekufurannya. Ya. Lakin binaan ala ma sabaqa min tafsil naqul, namun sesuai dengan apa yang sudah dibangun dari apa yang lewat dari perincian, man naqul man kharaja bihi sihr ila al-kufri faqatluhu qatlu riddah. Siapa yang keluar membawa sihirnya, lalu dia dipenggal, dan sihirnya itu adalah sihir jenis kekufuran, berarti dipenggalnya karena dia telah murtad. Wa man lam yakhruj bihi sihr ilal kufr, kembali lagi, kalau dia mengeluarkan praktek-praktek sihirnya, namun tidak sampai kepada tingkatan-tingkatan kekufuran, faqadluhu haddun, berarti dipenggalnya karena hukuman had. Yajibu tanfiduhu, wajib dijalankan hukuman tersebut. Walhasil annahu yajibu annaqtula as-sahara, Namun yang kesimpulan dari pembahasan bahwa wajib hukumnya, bahwasanya wajib hukumnya untuk kita membunuh para tukang-tukang sihir. Tentu sekali lagi para penguasa yang punya tugas tanggung jawab ini. Sawa'un qulna bi kufrihi am lam naqul. Baik kami katakan, kata Syekh, baik kami katakan dia telah melakukan sihir model yang ada di dalamnya kekufuran ataupun tidak. Yang jelas kalau dia sihir, bunuh. Itu kata Syekh. Li'anahum, apa alasannya? Yang pertama, li'anahum yumaridun. Karena mereka para tukang-tukang sihir menebarkan penyakit-penyakit. Iya. Kadang orang yang sedang sehat disihir jadi sakit. Ada yang sehat jadi majnun, gila. Bukankah ini bahaya? Wayat tulun, bahkan sihir itu bisa mereka melakukan pembunuhan. Iya. Bukan ini kerusakan? Wayufarriquna bainal mar'i wa zawjih, kerusakan ketiga, bisa menceraikan antara suami dan istri. Ada seorang tertarik dengan seorang wanita karena biasa buka-buka HP yang ada gambar-gambar wanita cantiknya. Tertarik dia padahal wanita tersebut sudah punya suami. Apa yang dia lakukan? Barakallahu fikum. Dia akan datangi dengan segala cara. Setan membisikkan kepada dia untuk melakukan sihir. Dan ini terjadi. Dan banyak terjadi tengah kaum muslimin. Maka ini sungguh kejahatan yang luar biasa. Iblis berbahagia, bangga ketika melihat adanya seorang bercerai. Iya. Iblis ketika didalapori oleh setan, saya berhasil menggoda si fulan dan dia melakukan dosa ini dan saya. Datang lagi saya menggoda dia dan berhasil dia membunuh orang ini. Iblis belum begitu bangga dengan setan-setan ini. Maka datanglah bala tentaranya dan mengatakan, saya berhasil menceraikan si fulan dengan si fulana, suami istri. Maka iblis pun memanggilnya dan diberi mahkota. Ya. Ini baru hebat. Ya. Perhatikan. Siapa yang kadang melakukan tindakan seperti ini? Biasanya ialah barakallahu fikum para tukang sihir. Dan ini kejahatan yang besar, barakallahu fikum, yang membahayakan keutuhan kaum muslimin. Wa kadzalika bil aqs, atau sebaliknya. Sebaliknya maksudnya memisahkan istri dari suami. Faqad yu'attifun fa yu'allifun bainal a'da, dan sungguh mereka yu'attifun memberikan hubungan kasih sayang, hubungan hati antara musuh-musuh dengan setan, dengan iblis. Wayatawasaluna ila aghradihim, dan menghubungkan tujuan-tujuannya. Kamu ingin apa? Wah, saya ingin naik pangkat. Iya. Maka sihir mengajarkan berbagai macam cara. Iya. Kalau kamu ingin naik pangkat, sarannya ini. Dia tunjukkan. Ditunjukkan subuhat. Kenapa subhat? Kesannya berbau agama. Tinggalkan molimu. Apa itu molimu? Ya, tinggalkan molimu. Jangan mabok, jangan madon. Ya, semua itu larangan agama, betul. Namun ternyata setelah itu diajarkan mantra-mantra sihir. Ya. Setelah itu diberikan mungkin tiwalah, jimat-jimat, mantra-mantra untuk menjaga dirinya. Atau memberikan kewibawaan pada dirinya. Pipinya dikasih besi kuning. Wah. Ya, kenapa? Supaya nampak wibawa. Barakallahu fikum. Siapa yang mempraktikkan hal seperti ini, ayuhan nas? Para tukang sihir. Ya. Dan ini terjadi. Oleh karena itu mereka benar-benar memiliki tujuan-tujuan duniawiyah saja. Yang mereka cari ialah duniawiyah saja. Maka kita harus berhati-hati. Bukan menolong kita. Bukan mereka orang baik, orang pinter. Mereka pendusta. Iya. Jangan tergoda dengan gelarnya ini orang pinter. Ini waliullah. Waliullah yang mana? Kalau yang diajarkan itu kesyirikan. Barakallahu fikum. Wa inna ba'dahum qad yasharu ahadan liyu'attifahu ilaihi wa yanala ma'rabahu minhu. Sesungguhnya sebagian tukang sihir kadang mensihir seorang untuk muncul rasa cinta kepadanya, dan dia akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Seorang wanita yang lemah imannya memakai emas, pakai kalung, pakai gelang, ya, membawa tas berisikan uang yang banyak. Tukang sihir ini mendekat, ya, kenalan. Mau kemana, Mbak? Oh, saya mau ke Pulau Gadung. Dipandang matanya, dipukul pundaknya. Masya Allah, langsung emasnya dikasihkan. Langsung kalungnya dilepas, dikasihkan. Barakallahu fikum. Apa itu namanya? Sihir. Iya. Dia baca, dia pandang wanita tersebut, dan wanita tersebut pun memandang dia dengan tatapan matanya sambil membaca sihirnya. Wanita ini tunduk. Apa yang diinginkan oleh dia, dia mau. Iya. Ini banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Berarti sihir itu ada. Iya. Berarti sihir itu ada. Maka pembahasan sihir bukan membahas permasalahan yang sudah lewat. Ini permasalahan yang bahaya kalau tidak kita pahami dengan baik, karena kejahatan itu terus menyebar di tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka kembali kepada pelajaran, kama lau sahara imra'atan liyabghiya biha. Seperti kalau ada tukang sihir mensihir seorang wanita, karena wanita lemah, ya. Untuk apa? Untuk melakukan al-bagha, berzina dengan dia. Iya. Dia ingin menguasai kecantikannya dengan sihirnya tadi. Kalau sebagian mereka ada yang tadi pakai apa tadi? Di pundak, punggungnya ditepuk, langsung tasnya dikasih, gelangnya dikasih, semuanya dikasih sampai dibawa ke mana saja mau. Iya. Masya Allah. Dengan apa itu? Dengan sihir. Ya, ini kejahatan. Li'anahum karu yas'auna fil ardi fasada. Karena mereka para tukang sihir berusaha di muka bumi ini melakukan kerusakan. Kalau kerusakan kerugian dunia, tadi emasnya digondol dibawa, ya, kalungnya dibawa, tasnya dibawa, itu mungkin bisa numpuk lagi lah nyari harta. Tetapi yang menjadi masalah, tukang sihir ini merusak agama kaum muslimin. Dia tawarkan di internet. Iya. Dia promosikan sihirnya agar kaum muslimin terbawa kepada dunia sihirnya. Nah, ini kalau tidak dipahami dengan baik, maka alangkah ngerinya, kejahatan-kejahatan akan semakin banyak. Iya. Apalagi penampilan mereka, kadang penampilannya tidak seperti preman, ya. Pakai tato di kepalanya, apa di apa namanya, gambar singa atau gambar apa. Tidak, dia kadang penampilannya necis, ya, ya. Bahkan sebagian tukang sihir memakai hotel berbintang. Iya, iya, masya Allah. Untuk apa? Menjerat orang-orang kelas atas. Tentunya maharnya semakin besar. Kalau sihirnya orang kecilan, mungkin maharnya kecil. Kalau sihirnya orang besar, maharnya mungkin besar. Dan yang dirusak agama. Barakallahu fikum. Fakana wajiban, oleh karena itulah kewajiban ala waliyil amr, adalah kewajiban bagi para waliyul amr, orang yang telah diberi oleh Allah apa itu? Memegang urusan kaum muslimin. Orang yang telah diberi oleh Allah Ta'ala urusan-urusan kaum muslimin. Apa kewajiban mereka? Di antaranya ialah qatlahum, membunuh mereka. Lihat kata Syekh, biduni istitabatin, tanpa dituntut bertobat, minta untuk bertobat. Madama annahu haddun li dararihim, selama itu hukuman had. Iya. Karena bahaya-bahaya yang ada pada mereka, wa fadha'ati amrihim, dan jelasnya kerusakan-kerusakan mereka, fainal hadda la yustatab sahibuhu, maka hukuman di situ tidak dimintai untuk bertobat pelakunya. Ya. Mata qubidu alaih wajaba ayan fada fihil had. Kapan dia ditangkap? Laksanakan hukum had tersebut. Di sini para ulama khilaf. Apakah tukang sihir itu disuruh bertobat atau langsung dipenggal saja? Khilaf para ulama. Pendapat yang pertama, tanpa dimintai kesempatan untuk bertobat. Ini pendapat pertama. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Dan riwayat dari Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullah. Iya. Kenapa? Dikarenakan barakallahu fikum, kejahatan-kejahatan mereka itu sangat besar. Ya. Maka mereka disuruh atau langsung ditangkap dan dilaksanakan hukuman had tanpa dimintai kesempatan untuk bertobat. Karena kejahatannya, kejelekannya ini sudah menyebar. Sehingga oleh karena itu sanksi yang tepat jangan dimintai tobat. Langsung dipenggal. Ini pendapat Imam Malik dan juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang kedua, anahu tustatab, dia dimintai untuk bertobat. Kenapa? Karena ini barakallahu fikum diantara ucapan Imam Asy-Syafi'i. Ucapan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i melihat. Lihat dulu sihir yang dipakai. Lihat dulu sihir yang dia pakai. Maka ada kesempatan dia untuk bertobat. Namun yang rajih, yang kuat pendapatnya ialah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin ialah pendapat ini. Tidak perlu dimintai bertobat. Langsung ditangkap dari penggal lehernya. Demikian pula yang dikuatkan oleh Syekh Saleh Fauzan di dalam syarah Kitab Tauhid, bahwa yang rajih adalah tidak dimintai tobat. Kenapa? Karena hildoh, karena beratnya urusan ini. Beratnya kejelekan tukang sihir. Nah, yang kedua, untuk mencegah kejelekan menyebar kepada kaum muslimin. Kadang orang itu disuruh bertobat. Sehari, dua hari tobatnya. Ya. Begitu ada kesempatan, namanya godaan dunia, ada kesempatan. Namanya ilmu kepepet. Mereka bilang, ini kalau kepepet saja kalau dipakai. Duh. Ilmu jahat dipakai kepepet, tidak kepepet, tinggalkan. Kok tidak kepepet segala? Ya. Ini jangan dipakai, kecuali kalau apa? Kepepet. Duh. Kalau kepepet, wah, dia ambil koran. Dibacakan mantranya. Sujud ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur. Baca mantra. Korannya langsung jadi duit. Masya Allah. Katanya apa? Ini kepepet Pak Ustaz. Duh. Ini yang kadang terjadi. Katanya sudah bertobat. Ternyata kepepet praktek lagi. Berarti memang sanksinya penggal saja. Ini pendapat yang rajih. Dan dikuatkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Karena begitu banyaknya kejelekan yang ada. Barakallahu fikum. Ini diantara pembahasan kita insyaallah. Dua riwayat kesimpulannya bahwa tukang sihir itu adalah sanksinya di dunia dipenggal lehernya. Yang kedua, yang melakukannya ialah penguasa. Sebagaimana Umar ibn Khattab melakukan hukuman tersebut sehingga anak buahnya pun, para bawahannya pun menjalankan apa yang telah diinstruksikan oleh Umar bin Khattab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.